Allah lama butilah ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahir tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahal 'azim astaghfirullahal 'azim astaghfirullahal 'azim wa atubu ilaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'i masyayukhina wa mu'allifil kutub alladhi ta'allamna wa khususan mu'alif hadzal kitab hujjah ahlus sunnah wal jamaah wa min husaniyah khususan ila ruhi syekh Sayyuti wa ila ruhi syekh Ghazali wa ila ruhi syekh Nuruddin wa ila ruhi syekh Wajid Khair Afandi nas'alukallahumma antanfa'ana bi'ulumihim naf'amu barokalana walidinika walidnasi ajma'in ij'aluhum wa'awsilhum mithla sawabi maqara'naha al-fatiha a'udzubillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim al-misalul khabis. Adapun perumpamaan permasalahan yang kelima, subutu syahri Ramadan wa Syawal, yaitu penetapan dua bulan Ramadan dan Syawal. Fafi hadza zaman, dan pada zaman ini ay mundu nisfi qarnin, tegasnya pada waktu pertengahan abad, pertengahan abad takriban kira-kira. Sama kakak santri duduk sana. Sana. Oh, di sini. Ya udah sini. Di Indonesia, di negeri Indonesia, masalah seumpamanya ya suruh menyebar atau terjadi bainal muslimin, antara kaum muslimin. Apa jadalun, pertengkaran, permusuhan, wamiro'un dan pertengkaran. Haula subuti syahroi, pada penetapan dua bulan Ramadhana, bulan Ramadhan, wa Syawal dan bulan Syawal. Lita'yini awali Ramadhan, untuk menentukan awal Ramadhan. Litidai saum, untuk memulai saum. Wa Syawal dan bulan Syawal, li'idil fitri, untuk Idul Fitri. Wa nahnu, dan adapun kami, nansohu, kami memberi nasihat. Zawi syakni, kepada yang memiliki tingkah. Ayu fasilu, untuk memisahkan mereka. Fil mas'alati, dalam masalah ini. Dirujui, untuk kembali. Ilal kitabi, kepada Al-Quran. Wa sunnati, dan kepada hadis. Wal i'tisam, dan berpegang teguh. Bihablillahi, kepada tambang atau kepada agama Allah. Jami'an, semuanya. Wajtina bittafarruqi, dan menjauhi perpecahan. Fa inna bad'as syiyam, karena sesungguhnya awal puasa. Wa yawma idil fitri, dan harian Idul Fitri. Min sya'airillah, itu dari tanda-tanda agama Allah, syiar-syiar agama Allah Ta'ala. Wa mimma alimi tauhidil kalimah, dan dari sesuatu ma'alim tauhidil kalimah, penyatuan kalimat. Ala kalimat tauhid, pada kalimat tauhid. Wahuna, dan di sini, tahqiqatun, ada pernyataan, ilmiyatun yang bangsa ilmu, syar'iyatun yang bangsa syara', koma yang telah menetapkan biha terhadap tahqiqat atau pernyataan siapa a'immatun para imam-imam, a'lamun yang banyak ilmunya, karena bukti minnata ijiha dari sebahagian kesimpulan tahqiqat an alimna, kami akan memberitahukan. Titik-titik. Hadirin para jamaah mufassirin wal mufassirat rahimakumullah. Permasalahan yang kelima yang kita maklumi sering terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin khususnya di Indonesia, yaitu yang berkaitan dengan masalah penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Penetapan awal bulan Ramadan adalah hari pertama untuk melaksanakan ibadah saum. Dan penetapan awal Syawal adalah untuk melaksanakan Yaum Idul Fitri. Dan ternyata di Indonesia ini masalah ini masih tetap berlarut-larut. Tidak ada penyelesaian. Tetap saja masing-masing golongan dari setiap ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ini itu masih mengadakan perjadalan, masih mengadakan permiroan, masih mengadakan perselisihan. Dan sepertinya sangat sulit untuk mencari jalan tengah dalam rangka menyelamatkan Islam secara keseluruhan. Padahal ada sebuah pernyataan yang menarik. Ada sebuah pernyataan dan pertanyaan yang menarik yang dilontarkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia saat ini, Surya Dharma Ali. Dari suatu ormas, kalau tidak salah namanya adalah Ormas Islam dari Al-Irsyad Al-Ittihadiyah. Beliau bertanya, apa sih manfaat dan gunanya perselisihan? Apa sih manfaatnya dari perbedaan? Menteri Agama Republik Indonesia menjawab sambil tersenyum, kalau harus dijawab ya jawabannya tidak ada manfaat dan tidak ada guna. Yang ada hanya saling mencemooh, yang ada hanya saling menyalahkan dan lain sebagainya. Maka persatuan di antara umat Islam itu lebih penting daripada perbedaan-perbedaan yang sekiranya hanya akan menjadikan umat semakin bingung. Kejadian ini terus-menerus tanpa ada akhir. Kita maklumi bersama, pada saat kita akan melaksanakan ibadah saum pada tahun ini saja, banyak saudara-saudara kita yang se-Islam itu melaksanakan ibadah saum pada hari Selasa. Dan itu telah mereka gembor-gemborkan. Bahkan ternyata bukan hanya sebahagian orang yang melaksanakan ibadah dari mulai hari Selasa. Ada di daerah Padang yang melaksanakan saum dari mulai hari Ahad. Ada juga yang melaksanakan saum di daerah Goa Sulawesi. Mereka melaksanakan ibadah saum dari mulai hari Senin. Dan ada ormas Islam yang termasuk ormas Islam yang besar di Indonesia ini, itu menetapkan awal bulan Ramadan pada hari Selasa. Padahal belum bisa dirukyat apakah hilal itu sudah bisa terukyah atau tidak. Dan ini kita maklumi bersama, dan ini terus berlarut-larut. Hal ini terjadi mundu nisfit karnin takriban. Dari mulainya itu pertengahan abad. Kurang lebih kira-kira pertengahan abad 1950-an. Di situ terjadi. Masing-masing ormas itu memilih metode masing-masing untuk menentukan kapan dia mulai saum. Berbeda dengan di negara-negara yang lain, mungkin juga ini tidak ada ketegasan dari Menteri Agama. Makanya kemarin dari salah satu audiens, dari salah satu peserta sidang isbat, kalau tidak salah dari Jamaah Al-Wasliyah, itu sangat tegas beliau meminta kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk segera dibuat undang-undang penetapan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan bulan Haji. Tiga bulan itu yang menetapkan harus Menteri Agama, harus pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama. Dan tidak boleh satu pun dari ormas Islam yang menetapkan tanggal awal bulan Ramadan dan bulan Syawal itu selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Republik Indonesia. Ada salah satu ormas yang meminta seperti itu. Tujuannya apa? Demi mengambil kemaslahatan yang lebih umum. Kalau masih seperti ini, umat Islam terus saja berpecah belah. Itu yang pertama di antara yang dimintakan. Dan memang beberapa ormas yang lain itu menyetujui. Pendapat salah satu ormas ini, yang seharusnya undang-undang itu dibuat bahwa penetapan awal bulan Ramadan dan bulan Syawal itu harus ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dan ternyata hal ini sudah mulai digemborkan. Salah satunya oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, kalau tidak salah namanya Sirojuddin Umar. Beliau menyindir bagi sebahagian golongan yang selalu mengadakan kegiatan di luar daripada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai orang yang tidak taat kepada ulil amri. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Wakil Kementerian Republik Indonesia Sirojuddin Umar yang menyatakan bahwa orang yang menetapkan bulan Ramadan dan bulan Syawal tidak mengikuti pemerintah itu adalah orang yang tidak taat kepada ulil amri, salah satu pemimpin dari mereka langsung angkat bicara. Mereka tidak sepakat dan menolak atas tuduhan kalau misalkan mereka disebut orang yang tidak taat kepada ulil amri. Jadi terkadang kalau secara sederhana kita juga tidak ngerti gitu. Kalau disebut tidak taat kepada ulil amri mereka enggak mau, tapi kalau suruh ngikutin ulil amri mereka enggak mau. Maunya apa? Betul tidak hadirin? Disebut mereka tidak taat kepada ulil amri mereka enggak mau. Tapi kalau harus mengikuti fatwa dari pemerintah mengenai ketetapan itu, bahkan menurut MUI semuanya juga sama, bahwa yang namanya rakyat itu harus taat kepada ulil amri, mereka tidak mau. Inilah uniknya Indonesia. Masing-masing kewang, masing-masing kekeh. Tapi itu memang secara ormas besar hanya ada satu yang selalu beda itu. Kalau ormas-ormas yang lain yang besar-besar, kayak versi Persatuan Islam, apalagi Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Persatuan Islam Indonesia PUI, Al-Irsyad, Al-Ittihadiyah, Al-Ijtima'iyah, dan lain sebagainya, ormas-ormas Islam yang besar-besar yang lain, itu semuanya sepakat untuk mengikuti pemerintah. Karena memang saya lihat kebijakan pemerintah ini sangat adil. Beliau kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, Sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Nah, oleh karenanya, di sini Kiai Haji Ali Maksum memberi nasihat, memberi arahan kepada Dawi Syakni, orang yang memang memiliki pendapat masing-masing itu, supaya tetap dalam koridor ukhuwah Islamiyah, supaya tetap pada persatuan dan kesatuan antar umat. Beliau menghimbau untuk kembali kepada Alkitab, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tentang masalah ini, Al-Quran dan Al-Hadis itu ada pedomannya, itu ada pegangannya, menjelaskan tentang masalah penetapan awal bulan ini. Itu yang semestinya dijadikan sebagai rujukan. Ketahuilah bahwa awal bulan Ramadan dan penetap dan awal Yaum Idul Fitri itu adalah min syairillah, sebahagian dari syiar-syiar agama Allah yang mestinya disambut secara berjamaah. Suka ini apa, suka ngiri ya kita ini dengan orang lain. Kalau orang Nasrani ngadain hari besar, ngadain lebarannya itu kompak semua tanggal 25 Desember. Betul tidak hadirin? Kompak tanggal 25 Desember. Demikian pula hari-hari kebesaran yang lain. Tapi pas bagian orang Islam, pas Idul Fitrian itu rata-rata beda. Dalam 10 tahun terakhir, itu yang kebetulan sama, hanya terjadi pada 2 kali. Sisanya 8 kali itu beda. Kalau tidak salah yang pas sama itu pas bareng lebaran itu pada tahun 2007 dan kemarin 2010. Dari tahun 2001 itu belum pernah ada yang sama lebarannya. Kalau tidak salah ini, saya lihat di berita seperti itu. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 semuanya berbeda. 2007 bareng. 2008, 2009 beda lagi. 2010 bareng. 2011 beda kemarin. 2012 kemarin beda. Sekarang 2013 ini udah ada alamat mau beda lagi. Karena saumnya saja kan sudah berbeda. Ya inilah begitu. Memang unik begitu kan. Tapi ya itulah. Kalau di bawah mah orang-orang awam, mungkin bagi yang di atas bisa saja menyikapi dengan bijak. Kan baik meureun boga dalilna kan begitu. Tapi kalau di bawah silahkan dengar omongan-omongan yang di bawah. Nahiwalai aku ngalilir. Kan begitu kata orang-orang awam. Jadi disitulah yang mengakibatkan tidak adanya persatuan antar umat Islam. Jelas tidak pala hadirin. Nah, oleh karenanya bagaimana atau solusinya itu juga sudah disyarahkan di dalam Al-Quran. Wa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih, maka kembalilah kalian kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Carilah jawaban di sana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Begitu mestinya. Betul tidak hadirin? Nah, oleh karenanya, demi menjaga keutuhan, maka ada pernyataan-pernyataan. Tahqiqatun ilmiyatun syar'iyatun. Yang mana ketetapan itu telah ditetapkan oleh para a'imah a'lam. Di antara kesimpulannya satu. Anna a'immatal mazahib. Sesungguhnya para imam-imam mujtahid. Al-arba'ati yang empat. Ajma'at. Ijma' a'immatul arba'ah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Hambali, anna syahra ramadan, ala anna syahra ramadan, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan, layak butuh itu tidak akan tetap syahrul ramadan illa bi ahadi amroini, kecuali dengan salah satu perkara yang dua. Ru'yati hilalihi, satu dengan melihat hilalnya. Au ikmali sya'bana, atau menyempurnakan bulan sya'ban. Salatina yauman, yang 30 hari. Izakana, apabila bukti hunaka di sana, apa maksud suatu yumna'u yang terhalangi, yang menghalangi ma, yang na'u yang menghalangi ma ar-ru'yata, dari melihat hilal. Min ghaimin, baik dari awan, au dukhonin atau asap kayak kebakaran hutan, au gibarin atau kekebul, au nahwiha atau seumpamanya. Dua. Wa annahum, dan sesungguhnya a'immatul mazahidil arba'ah, ajma'u sepakat, a'immatul mazahidil arba'ah aidon lagi, aidon juga, ala anna dukhula syawal, bahwa sesungguhnya masuknya bulan Syawal, ya butuh tetap dukhul Syawal kazalika, seperti di atas, biru'yati hilalihi, yaitu dengan melihat hilalnya. Fa in lam yura, maka apabila tidak bisa dilihat apa hilalu Syawal, bulan Syawal, wajaba, maka wajib apa ikmalu Ramadan, menyempurnakan bulan Ramadan, salasina yauman, yang 30 hari. Begitu pala hadirin. Ini baru dua nih, nanti yang ketiga. Sedikit aja dulu lah ya. Jadi hadirin, ini kesepakatan bersama. Ada istilah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama siapa? Yaitu a'immatul mazahibil arba'ah, wakil dari masing-masing empat mazhab yang ada, yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Hambali, semuanya bersepakat dan membuat kesimpulan. Satu kesimpulannya bahwa tetapnya bulan Ramadan itu hanya dengan dua perkara, bukan dengan yang lain. Satu, dengan terlihatnya hilal. Dan yang kedua, menyempurnakan bulan Syakban 30 hari apabila hilal tersebut tidak terlihat, baik tidak terlihatnya oleh mega, oleh mendung, karena mendung cedem, atau yang kedua itu terlihatnya tidak terlihatnya karena asap seperti terjadi kebakaran hutan. Malaysia, Singapura kan kemarin mereka pada ini ya, pada protes ke pemerintah Indonesia. Saya enggak ngerti itu Pak SBY jadi tegas di sana. Tegas enggak waktu itu Pak SBY nanggapinnya? Lumayan agak tegas, ada keberanian. Biasanya Pak SBY pangkatnya saja jenderal. Terkadang biasanya itu kurang tegas kalau menghadapi masalah dengan tetangga. Tapi kemarin alhamdulillah ada keberanian dari Pak SBY. Begitu ya, memang harus seperti itu. Negara Indonesia itu negara yang sangat besar, hadirin. Singapura itu negara kecil. Malaysia juga negara kecil. Betul tidak? Katanya kalau Singapura itu sama Bandung gedean mana? Ya kurang lebih lah begitu kan. Sesumedang katanya. Jadi penduduknya juga cuma ada berapa juta. Dibandingin sama kota Bandung saja kalah. Apalagi sama Jawa Barat. Jawa Barat ini ada hampir 40 juta penduduk. Dari satu provinsi doang di Indonesia ada berapa puluh provinsi, hadirin? Ada 33 provinsi. Dan dari ke-33 provinsi tersebut, itu kayaknya gak ada yang lebih kecil daripada Singapura. Singapura itu negeri kecil. Pernah lihat petanya enggak? Kan nempel doang di Kalimantan, betul? Di Kalimantan atau di Sumatera itu? Hah? Sumatera ya? Dekat sama Batam ya? Ya tinggal dilihatlah kalau penasaran. Tapi yang pasti Singapura itu negeri kecil. Malaysia juga negeri kecil. Begitu pala hadirin. Tapi memang gak tahu ya, meskipun kecil mereka itu berani. Apalagi Malaysia itu berani banget ke Indonesia. Terkadang kita sebagai negara besar, kayaknya itu terkadang gak punya keberanian. Biasanya begitu. Masalah ambalat gak pernah selesai sampai sekarang. Ribut-ributnya aja. Betul tidak? Katanya persiapan ini TNI mau perang. Persiapan. Perekrutan Tentara Nasional Indonesia. Wah. Negara Indonesia itu besar negaranya saja. Kalau TNI-nya masih sedikit, hadirin. TNI-nya enggak tahu ada berapa. Kalau enggak salah saya pernah dengar itu sekitar 300 ribu doang. TNI di Indonesia ini. Beda dengan di Amerika. Di Amerika mah tentaranya itu sampai mencapai 5 juta personil. Di Indonesia mah ya enggak 300 ribu juga masih hitungan ratusan ribu, belum sampai jutaan. Personilnya itu. Ya. Ya kalau rakyat biasa kayak kita, mereka juga enggak takut. Kalau TNI mah memang dilatih untuk perang kan begitu. Kalau TNI-nya sedikit, mereka enggak takut. Malaysia ini. PKI di sana disiksain kan, dikejar-kejar lalu disiksain sama polisi-polisi di Raja Malaysia, enggak takut mereka. Ya Allah ya Karim. Kapan ini negara kita ini bisa jadi singa Asia lah minimal ya. Begitu. Ya mudah-mudahan ke depan, tapi kemarin Pak SBY udah berani alhamdulillah. Lelah begitu. Karena memang Malaysia ini protes lagi, Singapura protes lagi. Akhirnya Pak SBY bikin siaran pers menentang. Apa sih mau loh gitu kan? Kata Pak SBY, maunya apa begitu? Yang kebakaran kan kita, yang menelan kerugian kan kita begitu. Mereka hanya kena asapnya doang aja. Sampai segitunya biasa aja kali kalau mau bantu bagaimana kan. Nah, itu agak tegas tuh Pak SBY itu kemarin. Begitu ya. Gak tahu ini Indonesia ini. Dalam segala halnya kalah terus. Padahal negara terbesar keberapa Indonesia ini. Setelah China, India, Indonesia ketiga ya. Amerika saja kan kalah jumlahnya. Luar biasa. Tapi kalau main bola saja Indonesia kalah terus. Kemarin malam Senin. Malam Minggu ada pertandingan persahabatan melawan Singapura. Negeri yang sangat kecil, secenel. Indonesia kalah 1-0. Subhanallah, tabarakallah. Padahal kan mainnya di sana di Singapura. Itu penontonnya itu hampir enggak ada, sepi. Orang Singapura itu ke bola enggak hobi-hobi banget. Buktinya di stadion jalan besar di sana penontonnya kok sepi-sepi aja. Tapi meskipun sepi, tapi kualitas mainnya kok hebat. Mereka bisa ngalahin Indonesia. Begitu. Di Indonesia kalau ada pertandingan, ributnya saja supporter ini. Menangnya gak pernah. Kalah terus. Sedih banget kan? Betul tidak hadirin? Selama diselenggarakannya AFF ya. Se-Asia Tenggara saja. Yang pesertanya itu paling itu lagi. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Selama digelar Indonesia belum satu kali pun jadi juara. Paling untung runner up hadirin kalah terus. Gak ada mental jadi juara. Lawan Thailand kalah lagi. Paling menang lawan Thailand di penyisihan grup. PD-nya luar biasa. Berita headline Indonesia mampu mengalahkan Thailand. Tetap aja gak ngangkat trofi. Katanya digadang-gadang timnas yang terbaik kemarin itu waktu tahun 2010 yang dibawa oleh Peter Witt. Tetap aja kalah sama Malaysia di final. Betul tidak hadirin? Penonton antusiasnya luar biasa, supporter Indonesia. Belum pernah sekalipun jadi juara, kalah sama Singapura yang sudah 4 kali jadi juara. Singapura 4 kali jadi juara itu hadirin. Negara cenel, negara kecil. Indonesia negara besar belum pernah jadi juara sekalipun. Thailand sudah 3 kali Thailand. Malaysia pun sudah pernah. Vietnam saja itu sudah pernah. Sebelum Malaysia kemarin. Itu Vietnam dulu itu yang jadi juara Piala AFF itu. Vietnam, Malaysia, lalu terakhir kemarin Singapura lagi. Indonesia mah sedih ya terkadang gitu. Kita ini besarnya doang. Dan itu ternyata bukan hanya dalam masalah sepak bola doang. Dalam masalah agama juga terkadang kita ini hanya kuantitasnya saja. Di Indonesia mayoritas Islam itu paling banyak di seluruh dunia. Memang betul Arab saja kalah itu. Saudi Arabia jumlah Islamnya kalah sama orang Indonesia. Indonesia itu Islam paling banyak. Tapi terkadang ternyata justru orang-orang miskin yang ada di Indonesia itu mayoritas orang-orang Islam. Kalau orang-orang yang bukan Islam di Indonesia itu pada kaya-kaya. Ini kualitasnya yang kurang berarti ini. Astagfirullahaladzim. Sepak bola di Indonesia gak pernah maju-maju. Apa penyebabnya? Penyebabnya sama. Masalahnya adalah tidak ada kekompakan. Saling berebut jabatan. Pengen jadi ketua PSSI. Kemarin yang baru-baru itu kan masalahnya Johar Arifin. Sama Lanyala Mataliti itu. Sampai ada dualisme kepemimpinan. Ada dua kompetisi. Ada ISL, ada IFL. Itu akibat kenapa Indonesia selalu sulit untuk bersaing. Pasehak wae. Betul tidak hadirin? Pasehak wae Indonesia. Dari zaman dulu juga pasehak itu sudah ada. Nurdin Halid jadi pemimpin. Itu juga dia tidak nyaman seperti itu. Hayo wae di elek-elek Nurdin Halid. Sampai turunnya kan itu karena di demo. Johar Arifin jadi, wah, luar biasa perdebatan yang ada. Sepak bola gak pernah maju karena memang para elit-elitnya itu selalu ribut dan ribut. Dalam agama juga terkadang gitu kita ini ya. Islam itu hanya besarnya saja di Indonesia. Subhanallah, kalau kualitasnya mah sedih kita ini. Kenapa? Karena ya kayak gini, ribut saja. Gak pernah ada akhirnya begitu. Gak pernah ada akhirnya. Pasea, wongi. Apalagi kalau udah ngobrolin ormas. Wah, liur. Yang ini mah ormasnya dianggap keras kayak FPI itu. Siapa coba yang ngomong, banyak yang ngomong, FPI bubarkan. Itu ternyata ormas-ormas Islam lain yang memang gak suka terhadap FPI. Kemarin di Indonesia Lawyer Club itu pembawa acaranya Pak Karni Ilyas itu nyodok-nyodokin FPI saja. Padahal itu yang lain gak pengen ngebahas, hayo aja di kelek-ketek supaya dibahas itu masalah FPI penyiraman Munarman. Nyiram teh ke mukanya siapa itu? Hah? Yang itu tuh ada yang lihat itu tokoh sekuler ya, siapa itu namanya saya lupa lagi itu. Waktu itu live di Antv Munarman lagi ngomong di debat terus dia pas bagian ngomong Munarman diem, pas Munarman ngomong dia motong terus. Munarman kesel ambil air teh itu disiramin ke mukanya. Anda diam, adanya makanya diam. Saya ngomong Anda diam. Kayak gituin sama Munarman. Kagok tuh udah kesel. Dan ternyata di situ ada yang ngasih kan di Twitter khususnya ancur-ancuran itu FPI Munarman. Diomongin, wah ini nih Munarman. Aslinya seperti ini, FPI itu bubarkan FPI. Ada juga yang ngebela, ternyata nih lihat yang kesel kepada orang itu. Wah, siapa sih saya lupa lagi. Namanya teh yang ya psikolog UI itu siapa namanya? Hah? Siapa betul itu siapa namanya? Nanggola. Bukan Nanggolan, siapa namanya itu? Yalah, pokoknya mah itu aja ya. Itu yang kesal itu bukan Munarman saja. Ternyata dulu pernah ada debat juga di TV One juga itu. Ternyata bahasanya parah luar biasa, agama gagal segala macam. Nah ini pala hadirin, FPI bubarkan, FPI bubarkan. Ternyata dari orang-orang Islam sendiri yang mau membubarkan FPI. Ah, liur pokoknya mah di Indonesia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, bagaimana itu solusinya? Solusinya kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Saya kira cukup dulu lah, insya Allah nanti besok kita sambung. Mudah-mudahan saja kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu saat nanti ada solusi yang terbaik bagi permasalahan, khususnya permasalahan bagi kaum muslim, umumnya permasalahan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik demi kemaslahatan semuanya. Insya Allah kita berdoa sajalah. Kita tidak mengharapkan yang namanya perselisihan, perdebatan, pertengkaran, karena memang itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang keprok, yang emprak, orang-orang kafir saja. Yahudi Nasrani senang tuh lihat umat Islam tuh pada bertengkar begitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Baik, nanti hadirin kita teruskan besok. Kita ganti kitab sebentar lagi sampai 1:30 saja ya.